lagi sensual dan takat koro. Dapat kaya kau kan diminang lu dulu. Tuna no olu pak, lagi ini lain bulu orang pak eh. Mana kini? Mana kini zaman kemajuan, zaman modern wanita zaman kini pak. Kamajuan, kamajuan, kau sanjoraio. Baiklah pelajaran deh abah membeli pulsa. Pulsa, bisa saja, bisa saja. Padusi lo nama lala taruh je. Nama je mai lo nak paham dah dah. Yo. Jangan sikap pelajar tu. Hari ini sampuh di pelajar-pelajar jadi nyong saya sadon. Yo. Mana? Yo malala se. Malala itu mejeng-mejeng. Kemajuan wanita zaman kini. Ah jual tampak. Nak tahu nama negara nak maju. Oh masa mencuci. Talik gaul, talak gaul. Aku ada cerita tentang Padusi lo. Inyo putri raja. Jadi dulu zaman dulu kala ada seorang raja. Inyo punya anak dua. Padusi, anaknya ku Kamba. Jadi kan sama ulang tahun tu. Jadi cik minta hadiah foto, cik minta cerita. Nah, ceritanya mereka. Ada seorang raja. Inyo punya anak dua Kamba Padusi. Jadi sama ulang tahun minta foto, minta cerita. Ceritanya mereka. Ada seorang raja. Inyo punya anak dua. Anaknya Kamba di sama ulang tahun, cik minta foto, cik minta cerita. Eh, itu kan itu aja dari tadi. Aku cerita nasib benar eh. Zaman dahulu kala juga cerita Pak Tani je. Ya, kok Pak Tani lo nak cerita Pak Tani sepuk kabau. Jadi kabau jo Pak Tani itu kan sama ka sawah, sama maluku sawah, membajak sawah. Ayo, lapanek lalatia semacam jando balai siang serahatnya. Berhenti bataduah di sebuah pohon yang rindang. Batanyolah Pak Tani tadi ke kabau. Panek ang kabau. Iyo Pak Tani, de samo awak cik kan. Lita angka bau cik Pak Tani. Iyo Pak Tani, samo awak cik ni. Ayo. Lapa angka bau cik Pak Tani. Iyo Pak Tani, de samo awak cik. Atu nak lama sudah tu terang azan di masjid. Allahu akbar, Allahu akbar gitu kan. Angka bau lah bertanya ke Pak Tani tadi lain. Ah Pak Tani ndak sembahyang Pak Tani. Indak bau. Ah samo awak. Samo Pak Tani nak samo. Ndak sembahyang samo jo kabau. Ndak sembahyang samo jo kabau. Ya terima kasih dulu para penonton yang budiman. Sampai berjumpa di album baku Catak Tigo. Medi Gampo, Jai Caniago, Paulina Valentino dan Santi Martin mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.